langkahku. Ku kan selalu harap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku balaskan syukur bagi kasih yang sejati. Syukur bagi kasih yang sejati, yeah.